cek suara masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM yang kami muliakan, alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan kajian yang membahas tentang tazkiyatun nufus atau motivasi-motivasi jiwa yang kita sarikan dari tulisan-tulisan emas yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang sabar dan ridha. Tentu kita pilih pembahasan ini sebagai tema kita di pagi hari yang berbahagia ini karena tema ini masih relevan, sangat relevan dengan kondisi kita saat ini yang masih di dalam suasana pandemi. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya laisa fit takalifi as'abu minas sabri 'alal qada. Tidak ada perintah Allah yang lebih berat daripada sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala fihi afdalu minar ridha bihi. Dan tidak ada pahala yang lebih afdal daripada pahala ibadah ridha, berupa ridha yang wujudnya ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa bisa dikatakan demikian? Ini bisa kita pahami, semua ibadah, semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sumbernya atau dapat kita lakukan itu bersumber dari sabar. Ya, baik ibadah itu berupa menjalankan perintah, mewujudkan tindakan Allah, menyampaikan perintah Rasul, menyampaikan perintah, kita harus upayakan menjadi tindakan yang dilakukan. Itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan sabar. Demikian juga ibadah yang wujudnya meninggalkan. Allah larang kita dari suatu dosa, kita diperintahkan meninggalkan. Rasulullah larang kita dari suatu dosa. Ini tidak akan bisa kita jauhi, tidak akan bisa kita tunaikan kewajiban ini kecuali dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muara dari ketakwaan, takwa itu istilahnya larangan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu muaranya ada di sabar. Muaranya semuanya ada di sabar. Ketika seorang mampu bersabar melawan musuh yang ada dalam dirinya sendiri dulu, yaitu hawa nafsunya, dan musuh-musuh yang ada yang datang dari luar, bisikan-bisikan iblis, ya, baik dari golongan jin dan manusia, was-was, itu dia tidak akan bisa melakukannya, melakukan perintah Allah, menjadi hambanya yang bertakwa, menunaikan ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sabar. Ya, makanya Allah siapkan surga itu untuk orang-orang sabar. Allah mengatakan Allah mengatakan inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya Allah berikan pahala kepada orang-orang yang bersabar, pahala yang tanpa batas. Jadi sabar itu adalah sumbernya takwa. Kita mustahil bisa bertakwa kepada Allah kalau tiada ada sabar. Bersabar melawan hawa nafsu, bersabar melawan kemalasan, bersabar melawan lingkungan yang tidak sejalan dengan perintah-perintah Allah, kita tertegar istiqomah. Bersabar melawan bisikan-bisikan syubhat-syubhat iblis yang ingin menjadikan kita ini lemah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Maka benar apa yang disimpulkan oleh Ibnu Jauzi bahwasanya sabar merupakan ibadah yang paling besar. Sabar merupakan kewajiban yang paling berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. wala afdalu minar riba, dan tidak ada pahala yang lebih besar daripada riba. Setelah sabar kemudian riba. Kalau sabar, sabar kepada takdir Allah itu wajib. Setelah seorang itu mampu bersabar, maka akan muncul riba, keriba, kerelaan. Ya. Sabar itu wajib, adapun riba itu hukumnya sunnah. Riba kepada takdir Allah itu adalah itu adalah kelebihan daripada sabar. Itu puncaknya sabar. Seorang ketika dia bersabar kemudian bisa melanjutkan kepada riba, dia bukan hanya sabar, bukan sekedar sabar, dia menahan lisannya dari berbicara yang buruk tentang takdir Allah, mengeluh ya dan lain sebagainya, tapi dia sudah bisa menambah naik kepada level yang di atasnya sampai ridho dengan cobaan-cobaan Allah yang Allah berikan. Nah, itu maka kalau dia sampai bisa ridho, itu kelebihan, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Tapi kalau sabar itu kewajiban. Sebagaimana beliau katakan di sini, fa ammas sabru fa huwa fardun. Adapun kesabaran maka itu adalah kewajiban. Wa amar riba fa huwa fadlun. Adapun riba itu adalah keutamaan, atau riba itu adalah tambahannya. Wa inna ma sa'bu sabri li anna al-qadara yajri fil aghlabi bi makruhin nafsi. Kenapa kesabaran itu sangat susah? Kenapa sabar itu susah, berat? Karena kebanyakan takdir itu berwujud hal-hal yang tidak disenangi oleh jiwa. Kata Nabi SAW, surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak dipenuhi oleh jiwa. Maka tidak ada penduduk surga itu yang manja. Penduduk surga itu, dia bisa sampai ke surga itu mati-matian perjuangannya. Dia melawan keinginan hawa nafsunya, dia lawan. Ya. Dia lawan keinginan hawa nafsunya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia lawan hawa nafsunya agar dia bersyukur. Hawa nafsunya mengajaknya untuk berfoya-foya, ya, untuk digunakan untuk maksiat. Semakin longgar jalan rezeki seseorang ataupun harta seseorang, semakin luas, semakin terbuka lebar pintu untuk bermaksiat, itu sangat mudah sekali. Ya. Hawa nafsu mengajak seperti itu, tapi dia sabar, dia lawan. Ini nikmat Allah, harus saya sikapi dengan nikmat juga, bukan dengan musibah. Dia sikapi dengan bersyukur. Dia lawan hawa nafsunya. Ketika dia mendapatkan ganjaran ataupun cobaan, dia mendapatkan cobaan, ya, maka dia bersabar. Dia tata hatinya, dia lawan hawa nafsunya untuk bersabar. Ya. Sehingga dia mendapatkan kebahagiaan dari situ. Baik. Jadi kesabaran itu kenapa susah? Karena kebanyakan takdir Allah itu berupa hal-hal yang tidak disenangi. Walaisa makruhun nafsi yaqifu 'alal mardi wal adha fil badan. Takdir-takdir yang tidak disenangi itu bukan semata-mata wujudnya berupa penyakit yang mengenai badan kita. Bal huwa yatanawwa. Namun yang namanya takdir yang tidak disenangi oleh jiwa, takdir yang tidak menyenangkan, itu bermacam-macam. Wa min dzalika annaka idza ra'aita maghmuran bid-dunya qad salat lahu awdiyatuha. Seperti misalnya orang-orang yang tenggelam dalam kemewahan dunia. Qad salat lahu awdiyatuha hatta la yadri ma yasna'u bil mal. Saking banyak rezekinya, sampai bejana-bejana piringnya, mungkin sendoknya, ya, gelasnya itu bejana-bejana yang mewah, dilapisi emas, ya, insyaallah. Hatta la yadri ma yasna'u bil mal, sampai dia bingung menggunakan harta ini untuk apa. Mungkin di luar sana banyak orang-orang kaya yang bingung, ya. Orang-orang kaya yang bingung menggunakan hartanya, ya, sehingga kemudian itu menjadi lahan basah bagi setan untuk memanfaatkan hartanya itu agar dia bisa semakin jauh dari agama ini. Hati-hati dengan harta. Harta itu fitnah. Fitnahnya umat ini adalah pada harta. Begini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi harta itu menjadi, kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang bertakwa, harta itu kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang soleh, itu menjadi musibah. Musibah untuk dirinya, musibah untuk lingkungannya, untuk keluarganya, dan untuk agamanya, musibah. Akan semakin menjauhkan dia dari Allah SWT. Tapi ketika harta itu dipegang oleh orang-orang yang soleh, maka itulah harta yang sesungguhnya, harta yang bermakna, itulah harta yang hakiki. Dia gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana banyak orang kaya enggak, yang dia bingung menggunakan hartanya. Ada orang kaya yang kaya raya dengan uang triliunan, barangkali dia membeli sebuah klub bola, atau miliaran dia membeli sebuah klub bola. Yang kalau seandainya ya, kalau kita bayangkan ya, saya ketika mendapatkan kabar-kabar seperti itu, berangan-angan. Duh, andaikan saya punya duit kayak gitu, ingin saya menggratiskan anak-anak yatim, ingin menggratiskan para penghafal Al-Quran, yang orang-orang miskin, yang tidak mampu, yang mereka juga butuh pendidikan agama, tapi pendidikan saat ini bukan pendidikan yang murah, apalagi pendidikan yang berasrama 24 jam, makan, minum, tempat tinggal semua di situ, belajar di situ. Wajar ketika itu membutuhkan biaya yang mahal. Tapi banyak orang-orang miskin yang kaum muslimin yang sangat ingin memiliki generasi yang soleh, dan mereka tidak mampu untuk membayar. Banyak, masih banyak sekali. Masih banyak mas tempat-tempat di negeri kita ini yang butuh masjid. Masih banyak di negeri kita ini daerah-daerah yang kekeringan butuh pada sumur. Ya. Negeri kita masih butuh banyak ulama agar ke depan bisa mencerdaskan kaum muslimin di negeri kita ini, agar menjadi kaum muslimin yang faham tauhid, faham apa itu syirik, faham cara menyembah Allah, mengajarkan kepada masyarakatnya tentang beragama yang benar gitu. Andaikan uang yang seperti itu digunakan untuk misalnya membiasiswai para penuntut ilmu, biaya para anak yatim, betapa besar pahalanya. Membangun masjid, membangun pondok pesantren, kemudian dia gratiskan, daripada dia menjadi donatur untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Nah, inilah pentingnya taufik, ya, pentingnya hidayah bagi orang-orang kaya, ikhwah. Ada yang lebih mahal daripada kekayaan, yaitu taufik dan hidayah. Ya. Orang kaya kemudian diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kekayaannya itu untuk membantu dia lebih takwa kepada Allah, membeli surganya. Ya, maka ini yang lebih mahal daripada kekayaan itu. Ini kenikmatan. Itulah harta yang sebenarnya, harta yang hakiki itu seperti itu. Bukan harta yang bayang-bayang, harta yang menyusahkan kita, harta yang hanya akan menambah hisab di hari kiamat dan kita bingung memberikan jawabannya bagaimana. Nauzubillahi min dzalik. Fahuwa yasuhu awanihi yas'amlu. Fa ma'lumun annal balura wal aqiqat qad yakunu ahsana minha suratan. Padahal kristal dan batu akik, ya, itu lebih bisa jadi akan memberikan tampilan lebih baik, lebih indah pada bejana-bejana tersebut daripada dilapisi emas. Dan emas itu terlarang ya di dalam Islam, menggunakan bejana yang terbuat dari emas itu haram. Ghairu anna qillata mubalatihi bisyari'ah ja'alat indahu wujudun nahi ka'adamihi. Namun karena dia ini tidak faham agama, tidak tahu tentang syariat, tentang agama Allah ini, sehingga dia sikapi larangan Allah itu seperti ya, larangan Allah itu dia sikapi biasa saja gitu. Bukan sesuatu spesial yang harus ditakuti gitu. Dianggap lalu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yalbasul harir, dia memakai kain sutra. Wa yadhlumun nas, kemudian dia berbuat zalim kepada manusia. Wad dunya manasabatun alaih, kemudian dunia mengalirkan rizki kepadanya. Pelajaran bagi kita bahwasanya rizki itu bukan tolak ukur cinta dan tidak cintanya Allah kepada seseorang. Duit, harta, kekayaan itu bukan tolak ukur seorang itu dicintai oleh Allah atau bukan. Ya. Kaya dan miskin itu adalah ujian dari Allah SWT. Di dunia ini tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sesuatu apapun kecuali adalah ujian dari Allah SWT. Kaya, senang, sedih, kaya, miskin, itu semua ujian. Bagi yang kaya diuji, mampu gak dia bersyukur, ataukah dia dengan kaya akan kufur seperti Korun, ataukah dia dengan kayanya akan bersyukur seperti Nabi Sulaiman AS. Ya. Kemudian ketika dia sedang miskin, dia diuji Allah, apakah dia akan bersabar ridho dengan takdir Allah, dia sabar atau tidak dengan takdir Allah ini. Ya. Apakah dia sabar seperti sabarnya Nabi kita SAW ketika sedang jatuh miskin. Nabi pernah jatuh miskin, bahkan diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, selama satu bulan dapurnya Nabi, rumahnya Nabi SAW tidak mengepulkan asap, yang dimakan hanya aswadan, aswadan dua putih, yaitu kurma dan air putih. Itu selama berpekan-pekan yang dimakan itu. Kasih Allah, manusia yang dijamin masuk surga, manusia yang paling dicintai Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Muhammad SAW, pernah miskin. Kita mendapatkan keteladanan dari kehidupan Nabi itu, ya, dalam semua lini kehidupan kita ada keteladanan dari Nabi SAW. Ya. Ada pedomannya dari Nabi SAW. Ibaratnya kehidupan Nabi itu replika dari kejadian-kejadian yang akan kita alami di kehidupan dunia ini, dan solusinya ada di kehidupan Nabi SAW. Ada di sirah Nabi SAW. Nabi pernah diuji dengan kemiskinan. Kita lihat bagaimana sikapnya Nabi, beliau bersabar, beliau bersyukur, ibadahnya tetap kencang. Dan Nabi juga pernah kaya. Suatu saat Nabi pernah kaya. Nabi pernah bersedekah ratusan atau bahkan ribuan kambing di antara dua lembah, diberikan kepada salah seorang kepala suku agar dia masuk Islam. Beliau pernah berkorban dengan ratusan ekor unta, masya Allah. Pernah kaya, bersyukur, kaya yang digunakan untuk ibadah. Nabi kita adalah sosok Nabi yang pernah diuji Allah dengan kekayaan dan kemiskinan, dan kita bisa mendapatkan keteladanan alhamdulillah dari Nabi kita SAW dari semua keadaan hidup yang kita hadapnya. Baik. Tsumma tara khalqan min ahli din. Lalu lihatlah orang-orang yang mereka teguh menjalankan agama, wa thullabul ilmi, dan para penuntut ilmu agama, maghmurina bil faqri wal bala. Mereka diliputi kefakiran dan cobaan-cobaan. Wa makruhina tahta wilayati dzalika dzalim, mereka berada di bawah kekuasaan pemerintah-pemerintah yang zalim. Fahina idzin yajidu syaitan, lalu datanglah setan. Tariqan lil waswas, menghembuskan waswas melalui kondisi yang seperti itu kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Wa yabda'u bil qadhi fi hikmatil qadar. Setan memulai dengan mencela hikmah daripada takdir tersebut. Wa yahtajul mu'min ila sabri, maka ketika itu seorang mukmin butuh bersabar, ala ma yulqa minadh-dhurri fid dunya, atas musibah yang dia temui atau yang dia dapatkan di dunia ini. Wa ala jidali iblis fi dzalik, dan dia juga harus bersabar untuk mendebat, membantah syubhat-syubhat iblis dalam hal tersebut. Tentu kita semua pernah merasakan ketika kita kita mendengarkan bisikan-bisikan iblis itu. Dengan hati kita bisa mendengarkan, mengajak kepada kita untuk berbuat dosa, bahkan mengajak kita untuk kafir, mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Al-Quran. Ya. Kemudian ketika hati Anda itu meronta, hati Anda berusaha untuk mendebat bisikan-bisikan itu, tidak mengiyakan, dimulai dari hati Anda itu sesak, ya, merasa sempit mendengarkan bisikan seperti itu, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah hidayah. Itu adalah iman. Suatu ketika pernah ada sahabat Nabi SAW curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, di dalam diri saya ini saya mendengarkan bisikan-bisikan yang sangat berat. Saya lebih ringan mengangkat gunung, memindahkan gunung daripada mendengarkan bisikan-bisikan itu. Apakah bisikan itu? Kata Nabi. Maka sahabat ini mengatakan, yaitu bisikan-bisikan untuk mencela Allah, mencela Rasulullah, untuk kafir, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak nyaman, saya lawan dan ini begitu berat ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika alamatu sidqul iman." Itu adalah tanda kejujuran iman. Ya. Maka bersyukurlah ketika sikap kita, respon kita ketika mendengarkan bisikan-bisikan iblis itu seperti itu. Hatinya sempit, gelisah, berat, lalu dia lawan. Tentu kita tidak akan bisa melawan, berdebat dengan iblis kalau kita enggak punya ilmu. Ala jidali iblis fi dzalik, bersabar untuk berdebat dengan iblis ketika memasukkan bisikan-bisikan di dalam jiwa kita. Kita enggak akan bisa menang berdebat dengan iblis kalau kita enggak punya ilmu. Yang namanya debat itu bisa dimenangkan dengan ilmu. Iblis bukan sosok makhluk yang lugu. Dia bukan makhluk yang menggoda manusia baru sehari dua hari baru kemarin sore. Bukan. Tapi iblis itu dalam menggoda manusia pengalamannya luar biasa. Ya, dari sejak Nabi Adam sampai sekarang iblis masih hidup. Sudah berapa miliar tahun, wallahu alam ya. Orang manusia saja ketika dia semakin bertambah usianya di dunia ini, maka dia akan bertambah pengalaman-pengalaman. Dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan. Sampai pada puncak kehidupannya di 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Banyak pelajaran-pelajaran kehidupan yang dia lakukan, yang dia dapati. Sehingga anak-anak muda yang datang setelahnya akan menghormati dia. Ini orang tua kita. Dia sudah mengalami asam garam kehidupan banyak. Cukup kita belajar kepada beliau tanpa harus merasakan asam garam kehidupan yang begitu asin. Kita anggap orang hidup 60 tahun, 70 tahun itu sudah senior dan banyak pengalaman. Kita hormati dan ya, kita bisa banyak belajar kepadanya. Bagaimana dengan iblis? Iblis dari sejak Nabi Adam sampai sekarang masih hidup iblis. Dan pekerjaan dari dulu sampai sekarang itu cuma satu, goda manusia, ngajak ke neraka, itu aja, enggak lebih. Visinya itu di dunia ini. Bisa Anda bayangkan bagaimana profesionalnya iblis dalam menggoda manusia? Ya. Sangat profesional. Sudah mungkin berkali-kali kegagalan yang dia dapati, dia akan menemukan solusi-solusi. Ya. Setiap kegagalan mungkin dia sudah punya kaedahnya, cara jalan keluarnya. Maka kalau bukan Allah memberikan kepada kita perlindungan, maka tidak akan yang selamat. Ya. Tidak akan ada yang selamat. Semuanya adalah karena Allah SWT melindungi kita. Nah, yang namanya iblis, kita enggak akan bisa melawan ilmunya iblis, syubhatnya iblis kalau enggak pakai ilmu. Ini pentingnya menuntut ilmu agama. Sangat penting, wajib bagi setiap muslim menuntut ilmu agama. Karena itulah yang menjadi benteng dia melawan bisikan-bisikan seperti itu. Iblis baru pertama kali mencoba menggoda manusia setelah diciptakan oleh Allah, kemudian Allah ciptakan makhluk baru bernama manusia. Iblis merasa tersaingi dengan keberadaan makhluk ini. Baru diciptakan manusia, ditaruh di surga, di tempat yang sangat mulia, di surga. Dan manusia pertama yang diciptakan itu adalah Nabi Adam ya. Nabi Adam alaihissalam, manusia yang mulia. Manusia ini asalnya mulia, bukan seperti keyakinan bahwa manusia ini berasal dari kera ya. Masa antum mau dibilang dari kera kan? Kita ini dari nabi. Asal muasal manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Yang dilawan iblis itu bukan orang ecek-ecek ya. Bukan orang ecek-ecek, bukan orang sembarangan. Ini orang sudah ring satu. Manusia hebat, yaitu nabi. Itu yang menjadi versusnya iblis ketika awal-awal menggoda manusia. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi para pendengar sekalian? Iblis memenangkan pertarungan. Sehingga Adam pun terhasut oleh bisikan. Ya, terhasut oleh bisikan iblis sehingga dia kemudian terbuang ke dunia untuk menghapus dosa-dosanya. Ya, untuk supaya Allah menjadikan Adam lebih mulia daripada sebelumnya. Gimana keadaan sekarang, bagaimana pengalaman iblis dalam menggoda manusia? Sangat lihai. Maka wajib bagi kita menuntut ilmu sebagai benteng kita dari syubhat-syubhat iblis itu. Baik. Para pendengar Radio Muslim rahimahun wa rahmakumullah. Kemudian Imam Al-Jauzi rahimahullah taala di sini menjelaskan tentang kiat-kiat sabar. Wa ma yaqwi as-sabru 'ala al-halatain. Wa mimma yaqwi as-sabru 'ala al-halatain. Yang bisa menguatkan sabar itu ada dua hal. Yang pertama naql, yang kedua akal. Naql itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dalil. Al-aqlu itu adalah akal. Fa'amman naqlu fal-Quran wa Sunnah. Adapun naql itu adalah ayat-ayat Quran dan Sunnah. Amal Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa menjadi pemupuk kesabaran kita adalah famun qasimun ila qismain. Ada dua macam. Ahaduhuma bayanu sababi i'ta'il kafiri wal 'asi. Yang pertama adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sebab hukuman yang didapatkan orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Di antaranya adalah dalam surat Ali Imran ayat 178. Allah mengatakan innama numli lahum liyazdadu ithma. Saya ulangi ini yang pertama ya. Yang pertama, untuk kita bisa bersabar, kita bisa kembali kepada Al-Qur'an, mendengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa kita gunakan untuk memupuk kesabaran kita ketika mendapatkan musibah. Itu yang pertama, ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sebab rizki yang diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang pendosa. Kenapa kok dia kafir tapi kaya? Kenapa dia alih maksiat tapi rezekinya lancar, dagangannya laris? Ini ada orang yang ngajinya rutin ya, pakaiannya juga berusaha sesuai dengan syariat Islam, menjaga sholat berjamaah ya. Dia berusaha untuk mengamalkan Islam dengan sebenarnya, tapi kok dagangannya kok sepi gitu. Ya, di luar sana orang kafir kaya raya, para pendosa juga ternyata kaya raya. Kalau kita tahu sebabnya, kenapa kok Allah sikapi mereka ini seperti itu ya, maka kita akan bisa bersabar. Allah mengatakan innama numli lahum liyazdadu ithma. Sesungguhnya kami beri masa tenggang mereka, kami longgarkan mereka. Makin tambah dosa, makin dilonggarkan rezekinya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Liyazdadu ithma, supaya mereka bertambah dosanya sehingga akan bertambah azabnya. Kemudian juga Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Jika kami menginginkan kehancuran bagi suatu wilayah, suatu kaum, sebentar ya. Baik ya. Mutrafiha itu artinya orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang hidupnya bergelimpang kemewahan. Fafasaqu fiha, kemudian mereka berbuat maksiat, berbuat fasik. Jika kami menginginkan kehancuran bagi suatu wilayah, suatu masyarakat, maka akan kami perintahkan masyarakat itu ya. Kami perintahkan apa orang-orang yang kaya raya akan digiring menjadi orang-orang yang fasik, berlaku maksiat. sehingga kemudian menjadi hancurlah wilayah tersebut dengan diturunkan azab atau diturunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi kalau kita tahu sebab kenapa orang-orang kafir itu diberi rezeki oleh Allah sementara orang-orang mukmin ada yang miskin, ya, maka kita bisa bersabar. Kita bisa lebih bersabar bahwasanya rezeki ataupun kekayaan itu bukan tanda cinta, bahkan ada rezeki kekayaan itu yang menjadi tanda murka. Tanda murka Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tolak ukur itu adalah ketakwaan dalam hati. Kalau ditanya mana yang lebih mulia antara miskin yang bersabar dengan kaya yang bersyukur, maka jawaban yang paling benar dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang paling kuat adalah atqahuma li rabbih, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Tuhannya itulah yang paling mulia. Jadi rizki miskin, kaya miskin itu bukan, itu tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang adalah bagaimana sikap dia terhadap kekayaan, bagaimana sikap dia terhadap kemiskinan, itu yang dipandang oleh Allah. Syukurnya atau sabarnya, itu yang dilihat oleh Allah SWT. Karena Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat jasad kalian, fisik kalian yang kekar, yang cantik, yang ganteng, bukan. Wala ila suwarikum, bukan wajah kalian. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta-harta kalian, tapi walakin yanzuru ila qulubikum, Allah itu melihat hati kalian. 6. Kemudian yang kedua adalah ibtilaul mu'min bima yalqa, dengan mengetahui ayat-ayat yang berbicara tentang, yang menyinggung tentang cobaan-cobaan yang dialami orang-orang beriman. Allah mengatakan diantaranya, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara Allah belum tahu? Walamma ya'lamillahu alladhina, Allah tidak tahu mana yang benar-benar bersungguh-sungguh berjihad, jahadu minkum, bersungguh-sungguh untuk bisa menjalankan ibadah, sabar di atas ketaatan, ya, bersungguh-sungguh. Wa ya'lamus sabirin, dan Allah belum tahu mana yang sabar, mana yang tidak. Jadi ini Allah jelaskan di sini bahwasanya sebab masuk surga itu orang itu bersungguh-sungguh ketika dia menjadi hamba Allah. Bukan hamba Allah yang sedikit diberi cobaan kemudian dia kembali lagi ke masa lalunya yang kelam. Bukan. Kalau mendapat surga itu sungguh-sungguh. Ya, para penduduk surga, orang-orang yang telah berjihad melawan hawa nafsunya mati-matian agar dia tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT, itu penduduk surga. Bukan orang yang diberi cobaan sedikit, dipancing sedikit dengan kemaksiatan kemudian dia terjatuh. Enggak. Ini orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, melawan bisikan setan agar dia tetap menjadi hamba yang bertakwa. Itu syarat masuk surga. Surga bukan tempatnya orang-orang yang manja. Surga tempat orang-orang yang sudah berjuang mati-matian di dunia ini. Ya, untuk menggapai ridha Allah. Wa ya'lamus sabirin, dan kesabaran. Sebab masuk surga adalah bersungguh-sungguh dan kesabaran. Jadi, ini semua berkaitan dengan bala, cobaan, ya. Maka ketika kalian mendapatkan bisikan setan, Anda ini udah ngaji kok miskin aja gitu. Maka balaslah dengan ayat ini. Ya. Balaslah dengan ayat wajahidhum bihi jihadan kabira. Lawanlah, berjihadlah dengan mereka dengan jihad yang besar. Apa jihad yang besar kata para ulama? Jihad dengan Al-Qur'an. Balaslah bisikan setan dengan Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Tadabburi Al-Qur'an, fahami tafsirnya. Ini semua adalah ilmu, enggak bisa kita gapai kecuali harus dengan menuntut ilmu. Ya. Jadi itu semua bisa jadi Allah yang jadikan semua itu sebagai jalan menuju kesabaran agar kita bisa mencapai sabar dan agar memancing adrenalin kita, adrenalin iman kita untuk bersungguh-sungguh, makin tertantang bersungguh-sungguh. Kemudian juga Allah mengatakan, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu Apakah kamu mengira akan masuk surga sementara kamu tidak mendapatkan cobaan seperti orang-orang saleh yang telah dicoba oleh Allah terdahulu? Mereka mendapatkan ujian dan cobaan, dan mereka mendapatkan musibah. Nah, inilah dua tema ayat yang bisa membantu kita bersabar kepada Allah SWT. Yang pertama, ayat-ayat yang bicara tentang sebab Allah memberikan kelapangan rezeki kepada orang kafir. Yang kedua adalah ayat-ayat yang bicara tentang cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Ayat-ayat yang menyinggung tentang cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin untuk apa? Itu adalah untuk surga. Adapun kekayaan, kebahagiaan yang diberikan orang kafir untuk apa? Liyazdadu itsma, untuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari hadis, wa amma sunnah famun qasimatun ila qaulin wa hal. Kalau dari sunnah, dari hadis, maka ada dua macam hadis yang bisa memupuk kesabaran dalam diri kita. Yang pertama adalah hadis berupa ucapan, yang kedua berupa tindakan Nabi SAW. Yang pertama adalah al-hal, yaitu hadis yang berupa keteladanan, yaitu tindakan Rasulullah SAW, sikap Rasulullah SAW ketika mendapatkan cobaan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yataqallabu ala hasirin. Nabi pernah tidur kemudian berbaring berbolak-balik, ya, kadang tidur ke sisi ke kanan, kemudian ke kiri, ke terlentang, ya. Tu'at di atas tikar yang terbuat dari daun kurma. Tu'athiru fi janbihi, sampai tikar itu membekas pada sisi tubuh beliau. Fabaka Umar, melihat kondisi Rasulullah SAW yang seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Waqal, Umar berkata, hadzal hasiru qad athara fi janbik. Rasulullah, tikar ini telah membuat tubuh Anda membekas. Anyaman tikar ini telah membuat tubuh Anda membekas. Wa hadhihi khizanatuk, dan ini adalah perbendaharaan Anda, kekuasaan Anda. Ya. La ara fiha illa ma ara. Aku tidak ada yang kulihat kecuali apa yang aku saksikan ini. Yaitu menunjukkan betapa luasnya kekuasaan Rasulullah dan banyaknya perbendaharaan harta untuk kaum muslimin di dalam pemerintahan beliau. Wadaka Kaisar wa Kisra, di sana ada raja-raja Kaisar dan Kisra. Fithimari wal anhar, mereka hidup dalam buah-buah yang lezat dan sungai-sungai yang segar. Wa anta Rasulullah, padahal Anda itu adalah utusan Allah. Wa safwatuhu, Anda itu adalah orang pilihannya Allah, Tuhan semesta alam ini. Wa hadhihi khizanatuk, dan ini adalah perbendaharaan Anda, kekuasaan Anda yang begitu luas. Umar bin Khattab bersedih melihat kondisi Rasulullah SAW yang begitu prihatin. Para raja-raja, orang-orang kafir hidup di atas istana, dalam istana yang megah, yang nyaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sayyidul bani Adam, tuannya seluruh manusia di dunia ini, tidur di atas tikar yang hanya terbuat dari anyaman daun kurma, nangis. Padahal Rasulullah adalah orang pilihannya Allah. Lihatlah betapa hinanya dunia ini. Ya, orang pilihannya Allah, Nabi Ulul Azmi, Imamul Anbiya wal Mursalin, beliau pernah merasakan kemiskinan. Membuktikan dunia ini betapa hina. Kalau seandainya Allah itu mempertimbangkan dunia ini, Allah itu menganggap dunia punya kedudukan, kemuliaan, niscaya enggak akan ada orang-orang soleh itu miskin. Enggak akan mungkin, apalagi Rasulullah SAW merasa miskin. Mungkin Allah itu tidak peduli dengan dunia ini. Lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW. Ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, Umar bin Khattab, ala tardu an takuna lana al-akhirah? Ala tardu an takuna lana al-akhirah? Tidakkah Anda ridha kalau kita itu mendapatkan akhirat? Walahumud dunia, dan mereka mendapatkan dunia. Masya Allah. Jawaban yang menunjukkan kesabaran. Bukan hanya kesabaran ini, sudah sampai level yang di atas sabar, yaitu ridha kepada Allah SWT, ridha kepada takdir Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah hadis yang menunjukkan, yang bisa memupuk kesabaran kita, yang berupa qaul, ya, ucapan Nabi SAW. adalah sabda Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah walau hanya seberat sayap nyamuk, maka orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan rezeki kecuali walaupun seteguk air. Dalam artian, ya, seandainya dunia ini menurut Allah itu berharga dan harganya sangat murah. Harganya berapa? Senilai selembar sayap nyamuk. Andaikan dunia ini harganya di mata Allah itu seharga selembar sayap nyamuk. Saya ingin tanya kepada para pendengar, ada yang pernah ke pasar beli satu lembar sayap nyamuk? Atau ke pasar beli dua lembar sayap nyamuk? Mungkin terlalu ringan ya. Tiga lembar, empat lembar, satu kilo sayap nyamuk dijual dengan harga Rp1. Ada yang mau beli? Tidak ada yang mau beli. Sangat murah, gak berharga, gak bernilai ekonomi sama sekali. Sayap nyamuk sekilo aja gak bernilai ekonomi, gak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa coba manfaatnya sayap nyamuk? Bisa untuk obat? Bisa untuk bahan bakar? Gak bisa. Bisa dimakan? Gak bisa. Tidak ada nilai ekonomisnya. Bagaimana cuma selembar? Andaikan dunia ini menurut Allah itu harganya senilai selembar sayap nyamuk, orang-orang kafir itu masaqal kafira minha syurbatama, orang-orang kafir enggak akan dapat rezeki dari Allah walaupun seteguk air. Kapan orang kafir tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah walaupun hanya satu teguk air? Kapan? Yaitu ketika dunia senilai atau seharga menurut pandangan Allah itu seharga sehelai sayap nyamuk. Sekarang saya ingin bertanya kepada para pendengar radio muslim, bagaimana kondisi orang kafir saat ini? Apakah mereka hanya mendapatkan seteguk air? Rizki mereka apakah hanya berupa seteguk air? Kalau rizki mereka hanya berupa seteguk air, berarti dunia ini bernilai di sisi Allah senilai selembar sayap nyamuk. Ya, kalau kita saksikan di dunia ini sekarang ya, lihat orang-orang kafir, mereka orang-orang yang miskin, sangat miskin, mereka hanya dapat rezeki bukan satu butir nasi, hanya satu teguk air, satu teguk air. Kalau iya, maka dunia ini baru bernilai di sisi Allah. Nilainya pun hanya berapa? Satu lembar sayap nyamuk. Sekarang kita lihat gimana orang kafir. Orang kafir kaya raya, miliarder, ya, triliunan hartanya. Bahkan orang-orang kaya di dunia ini, coba lihat 10 besar orang kaya di dunia ini siapa? Semuanya orang kafir semuanya. Ya. Jadi harta mereka ternyata bukan seteguk air ya. Tapi sudah triliunan. Sudah turah-turah. Ya, sampai bingung menggunakan hartanya. Saking bingungnya sampai untuk wisata keluar angkasa, wisata dunia sudah biasa, keluar angkasa ya, nanti lama-lama ke akhirat. Alhamdulillah. Betapa hinanya dunia ini, sangat hina insyaallah taala. Kalau kita akan disibukkan dengan dunia yang sangat hina ini, kita habiskan hidup kita 24 jam hanya untuk ngejar dunia yang seperti itu, sangat hina. Betapa mana harga diri kita? Di mana wibawa seorang mukmin kalau dia hanya dihabiskan untuk dunia, dia lupakan akhirat. Dia mau meninggalkan sholat hanya untuk mencari dunia. Apa manfaatnya? Apa nilainya kehidupan kalau seperti itu? Isi daripada kegiatan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita tahu bagaimana hakikat dunia ini, kita akan sabar. Ya, kita akan menganggap enteng dunia ini. Apalagi kalau musibah-musibah berkaitan dengan dunia, harta, sakit, ya kan? Kehilangan, itu sangat ringan. Dunia itu sangat ringan bagi orang mukmin. Suatu hal yang tidak dipedulikan kecuali ketika dunia itu menjadi sarana menyebabkan dia bertakwa kepada Allah. Baik. Karena kita juga tidak pungkiri bahwa banyak jalan-jalan surga yang bisa dilalui melalui harta. bersedekah, berinfak, berwakaf, menyantuni anak yatim, menafkahi keluarga, semua itu adalah jalan-jalan harta yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Kemudian yang berikutnya, wa ammal aqlu. Nah, sekarang adalah dalil logika yang bisa menguatkan sabar adalah yang pertama, minha an yaqul. Katakan dalam diri Anda, qad sabatat indil adillah al-qati'ah. Di dalam diriku telah tertancap dalil-dalil yang yakin yang menunjukkan tentang adanya hikmah di balik takdir. Fala atrukul asla thabit, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dalil yang yakin, lima yadhunnuhul jahilu khalala, kepada was-was, prasangka-prasangka yang itu masih berupa praduga, bukan sesuatu yang yakin. Baik, setelah kita merenungkan beberapa ayat tadi dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka sebagai orang beriman akan tertancap kuat dalam dirinya bahwasanya hikmah dibalik takdir itu pasti. Allah itu Tuhan yang Maha Hakim, Maha Hikmah. Di samping Allah itu Maha Hakim, Allah itu Alim, Maha Berilmu. Di samping Allah itu Alim, Allah itu Rahman, Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Ya. Bisa antum bayangkan ketika Tuhan Zat yang terpenuhi di dalamnya tiga sifat yang mulia ini ditambah sifat-sifat yang lain yang maha sempurna. Berilmu, bijaksana, penyayang. Akankah menetapkan takdir kepada kita dengan takdir yang zalim? Takdir yang zalim, takdir yang tidak adil, tidak mungkin. Ketika kita berhadapan dengan manusia saja sebagai orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu, dokter, spesialis bedah tulang, lalu kemudian naudzubillah min dzalik, ya, semoga tidak terjadi, misalnya saja suatu ketika kita cedera tulang sehingga tulang itu harus dioperasi, harus disobek, harus dioperasi. Apakah ketika itu kita akan meronta-ronta, mencela-cela dokter itu, ya, melawan, menghardik, atau kita pasrah? Jawabnya kita pasrah. Karena kita, kenapa kita bisa pasrah? Kita bisa ridha, legowo, karena kita tahu ini dokter berilmu. Dia tahu tentang bagaimana cara mengobati tulang. Ini manusia yang penuh dengan kekurangan, hanya punya ilmu dalam suatu bagian hidup yang sangat kecil gitu, masalah tulang. Dan ilmunya enggak sempurna. Kita bisa ridho, tak. Kita bisa legowo dengan keputusan dia. Kenapa kita tidak bisa legowo dengan keputusan Allah? Tuhan yang Maha berilmu, alim. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Ya kan? Mengetahui masa lalu yang akan datang. Rahim, Maha penyayang. Bukan hanya berilmu, penyayang. Ya kan? Kalau orang berilmu enggak penyayang, apa yang terjadi? Bisa dengan ilmunya dia mendzalimi orang. Tapi Allah penyayang, Maha penyayang. Ditambah penyayang, Allah itu Hakim, Hikmah. Kalau orang itu punya ilmu, punya rasa sayang, tapi enggak punya hikmah, berbahaya juga itu. Bisa mendzalimi orang juga. Tapi Allah itu Alim, berilmu. Allah itu penyayang. Allah itu bijak, masya Allah. Alasan apa yang membuat kita ini tidak ridha dengan takdir Allah? Nah, ini jadi dari logika, ya, bahwasanya hikmah yang takdir Allah itu pasti ada hikmahnya, gitu. Itu pasti. Wong Allah itu Alim, Hakim, Rahim, ya. Itu suatu yang yakin. Wong kita sama dokter aja yakin kok. Maka apakah kita akan meninggalkan suatu prinsip yang yakin ini? Lalu kita tutup kuping, ya kan? Kita buka kuping kita untuk mendengarkan ceramahnya iblis yang masih meragukan, yang isinya adalah hanya bayang-bayang, was-was. Kan tidak masuk akal seperti itu, ya kan? Nah, itu adalah dari logika yang bisa membuat kita bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kedua, maqat stuhula ustuhulatu apa ini? Ustuhul tahu tuhu tahu ayyuhan nadir min basti yadil asi fi hiya qabdu fil ma'na. Coba direnungkan bahwa renungkanlah di dalam pikiranmu bahwa harta-harta yang dipegang oleh ahlu maksiat itu hanya harta-harta yang tidak bermakna. Ya, wa ma qad athara 'indaka min qabdi yadit ta'i basun fil ma'na. Adapun harta-harta rizki yang dipegang oleh orang-orang yang saleh itu adalah harta yang bermakna. Ya. Kenapa harta-harta yang dipegang oleh para pendosa itu harta yang enggak punya makna? Li anna dzalikal basta yujibu 'iqaban tawilan. Karena harta itu akan menyebabkan hukuman iqab, azab Allah yang berkepanjangan. Ya. Wa hadzal qabdhal yu'athiru in bisatan fil ajri jazila. Adapun harta yang dipegang oleh orang-orang yang beriman, yang didapatkan orang-orang beriman itu menjadi pahala yang besar. Fa zamanur rajulaini yanqadi an qarib. Masa ataupun waktu yang dialami oleh kedua orang ini, yaitu si kaya yang mendapatkan harta, si miskin yang mendapatkan, si orang pendosa yang mendapatkan harta dan orang soleh yang mendapatkan harta, itu akan berjalan cepat. Wal marahilu tutwa, dan sejarah-sejarah akan dihapus. Warukbanu fisiri wal alhatif, kemudian orang-orang menaiki kendaraannya terus berjalan. Ini artinya adalah bahwa harta yang dipegang oleh orang-orang beriman, walaupun itu harta yang tidak banyak, apalagi hartanya banyak, itulah harta yang bermakna, harta yang memiliki makna, harta yang memiliki roh. Karena harta itu bermanfaat untuk dia, untuk dunianya dan akhiratnya, sehingga ada roh dari harta itu. Kenapa uang itu? Uang hanya selembar kertas. Tapi kenapa uang ini menjadi berharga? Hanya selembar kertas. Mungkin kalau kita beli kertas yang sama dengan ukuran yang seperti itu, ya, mungkin hanya diberi dengan beberapa perak aja bisa. Ya. Coba satu rem kertas berapa? Kan enggak, paling berapa? 50 ribu atau berapa? Tidak mahal. Tapi ketika dicetak, dikasih di print seperti itu, menjadi duit berharga. Kok bisa menjadi berharga ya? Kenapa? Karena dia menjadi berharga karena dia berfungsi. Dia punya nilai gitu. Dia punya makna. Ya. Dia punya, bisa mendatangkan manfaat. Harta yang dimiliki oleh orang-orang beriman itu harta yang bermakna, yang bisa mendatangkan, yang bernilai, bermanfaat, yang punya ruh. Manfaat yang kami maksudkan di sini bukan hanya manfaat dunia, tapi manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ya, dia mendapatkan manfaat dunia, dapat, tapi manfaat dunianya tidak bertentangan dengan manfaat akhirat. Nah, yang terpenting adalah manfaat akhirat. Nah, ini harta yang punya ruh. Ya. Manfaat hartanya bukan hanya 60-70 tahun atau masa-masa pensiun di dunia kemudian meninggal, selesai, tinggal nunggu azab di akhirat. Enggak. Tapi hartanya bisa menjadi syafaat, penolongnya juga ketika di alam kubur, ketika di akhirat nanti. Nah, itu harta yang punya ruh. Tapi kalau harta yang dipegang orang kafir, itu ibarat kertas putih yang dipotong seukuran duit 100 ribu, tapi enggak ada, tidak dicetak seperti uang 100 ribu, kosong, enggak ada nilainya, enggak ada manfaat, karena itu hanya sebuah kertas, ya kan? Enggak punya ruh. Maksud kami adalah karena dia tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk agamanya, akhiratnya, yang itu kehidupan sesungguhnya, sehingga menjadi harta itu enggak punya ruh. Ya. Jadi sedikit pun harta yang dapat oleh orang beriman itu adalah bermakna. Tapi banyak harta yang dapat oleh orang-orang kafir itu enggak punya ruh, enggak punya makna. Kemudian yang terakhir adalah atara idza uridat tikhadu syuhada. Tahukah kamu jika kamu menginginkan mendapatkan pahala yang besar yaitu mati syahid, fa kaifa la yukhlaqu aqwamun yabsutuna aydiyahum liqatlil mu'minin, maka bagaimana tidak mungkin Allah itu akan menciptakan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang menggunakan tangan mereka untuk membunuh orang-orang beriman. Kalau kita ingin mendapatkan mati syahid, semua orang beriman yang jujur imannya, tidak ada kemunafikan dalam dirinya, dia ingin mati syahid, pahala yang sangat besar mati syahid. Mungkinkah seorang bisa mendapatkan pahala syuhada kalau Allah tidak ciptakan, Allah tidak adakan orang-orang yang ganggu kita, orang-orang yang membunuh merangi kaum muslimin? Ya, tidak akan mungkin untuk bisa mendapatkan derajat syuhada dari jalur fisabilillah seperti itu. Tidak akan mungkin. Maka ganjaran yang besar ini berupa syahid. Ini ada kesabaran yang di sebelumnya itu ada kesabaran yang harus dia pikul. Ada gangguan yang harus dia hadapi, gitu. Baru dia mendapatkan syuhada. Ya. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan doa dari Nabi, mendapatkan kesaksian dari Nabi bahwasanya Umar, ya, demikian juga Uthman sebagai syahid. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernyataan Rasulullah ini terwujud? Karena sabda Nabi menjadi doa untuk Umar bin Khattab. Ya. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan gelar syuhada kepada Umar sebagaimana persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berada di atas Gunung Uhud. Gunung Uhud bergoncang. Segan Gunung Uhud, di atasnya ada Rasulullah dan ada Umar dan Utsman. Utsbud ya Uhud, kata Nabi. Diam Uhud, diam, tenang, tenang. Fa inna, karena di atasmu ada Rasulullah wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Salah satunya Umar, kemudian juga Utsman. Bagaimana cara Allah supaya Umar ini mendapatkan mati syahid? Afa yajuzu an yaftak bi Umar illa mithlu Abi Lu'lu'ah. Allah kirim Abu Lu'lu'ah, orang kafir, dikirim untuk menusuk Umar bin Khattab ketika sedang sholat subuh di Masjid Nabawi menjadi imam. Ya. Wa bi Aliin illa bi mithli ibn Muljim. Demikian juga Ali mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Bagaimana caranya? Allah kirim Ibn Muljim untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini artinya apa? Bahwa cobaan-cobaan itu, itulah hikmah dari cobaan-cobaan itu. Mungkin dengan cobaan itu Allah ingin menjadikan kita mendapatkan derajat yang tinggi yang enggak mungkin kita dapatkan kecuali harus dengan sabar. Harus dengan cobaan-cobaan tersebut. Nah, baik, inilah beberapa dalil yang bisa membantu kita. Ada dari Al-Qur'an, ada dari nakal dan nakal. Nakal itu Qur'an dan Sunnah, akal itu dari logika. Yang dapat membantu kita untuk bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kami dan para pendengar radio muslim dan seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.